Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Oleh karena itu, maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minar ridha, yaitu apa yang menjadi mahram, orang-orang yang menjadi mahram disebabkan adanya sebab melahirkan hubungan kekerabatan, hubungan nasab, maka orang-orang tersebut pun apabila diposisikan sebagai persusuan, maka orang itu pun menjadi mahram bagi anak tadi. Adapun kerabat dari anak susuan tadi tidak menjadi mahram bagi ibu susuannya, karena persusuan ini hanya dari sisi ibu susuannya. Adapun dari sisi anak yang menyusu kepada ibu susuan tadi, hukum ini hanya berlaku bagi dia dan juga bagi keturunannya. Adapun bapaknya dia, bapak bayi tadi, tidak menjadi mahram bagi ibu susuannya. Saudaranya anak tadi tidak menjadi mahram bagi ibu susuannya. Mereka tidak berkaitan dengan ibu susuan tadi dalam hal rada', dalam hal persusuan. Dari situ, maka Rasulullah SAW memberikan suatu kaidah di dalam menghukumi siapa yang menjadi mahram dikarenakan adanya hubungan persusuan ketika bayi tersebut menyusu sebanyak minimal 5 kali dan di umur yang belum melebihi dari 2 tahun. Selain dari hal-hal tersebut, dari orang-orang tadi, ada juga orang-orang yang menjadi mahram disebabkan sesuatu yang lain, yaitu disebabkan adanya hubungan pernikahan. Siapa saja mereka? Mereka itu adalah ummahatu zaujah, ibunya istri maupun nenek-neneknya. Kemudian juga anak-anaknya istri, namun dengan syarat apabila istrinya yang dinikahi tadi sudah terjadi hubungan suami istri di antara keduanya, barulah anak-anaknya pun menjadi mahram bagi laki-laki tadi. Dan yang ketiga yang juga merupakan mahram disebabkan pernikahan adalah istri dari bapak-bapaknya. Maksudnya apabila bapaknya menikah lagi, maka istri-istrinya itu pun menjadi mahramnya. Termasuk juga istri dari kakek-kakeknya, karena istilah aba, bapak dalam bahasa Arab ini mencakup juga bapak yang lebih tinggi secara garis keturunannya, yaitu kakek. Kemudian juga zaujatul abna, istri dari anak-anak, termasuk juga cucu di situ. Semua itu menjadi mahram karena kan pernikahan. Maka apabila anak tadi atau istri yang dia nikahi itu merupakan anak susuannya, maka ibu susuannya pun menjadi mahramnya, anak susuannya pun menjadi mahramnya. Kemudian misalkan bapak sepur susuan, dia punya bapak sepur susuan, maka istri-istri dari bapak sepur susuannya itu pun menjadi mahramnya. Atau dia memiliki seorang wanita, dia memiliki anak susuan, atau laki-laki dia memiliki anak sepur susuan dari istrinya, maka istri dan anak-anak tadi pun itu pun menjadi mahram baginya. Berdasarkan kaidah ini, itu apa yang seandainya itu berdasarkan kerabat ketika dikaitkan dengan hal lain menjadi mahram, maka begitu pula orang yang menjadi anak dari sisi persusuan itu pun akan menjadi mahram pada hubungan-hubungan yang lainnya. Begitu juga dalam masalah menjamak atau menggabungkan dua orang yang tidak boleh digabung dalam suatu pernikahan. Apabila ada seorang perempuan dia memiliki saudari, maka tidak boleh dinikahi bersama-sama. Suatu orang menikahi dua wanita yang mereka merupakan saudara, atau seorang wanita dengan bibinya, itu tidak boleh. Begitu juga apabila itu dalam persusuan, misalkan ternyata seorang menikah dengan wanita dan wanita ini memiliki saudari sepersusuan meskipun bukan saudari senasab, maka laki-laki tadi tidak boleh juga menikahi saudari sepersusuan dari istrinya selama dia masih berstatus sebagai suami dari wanita tersebut. Begitu juga bibi sepersusuannya. Semua itu berlaku sebagaimana berlaku pada hubungan nasab. Demikian permasalahan yang bisa kita simpulkan dari hadis yang mulia ini, yang dimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita suatu kaidah yang penting di dalam mengetahui siapa yang menjadi mahram dikarenakan adanya hubungan persusuan. Demikian penjelasan hadis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.